Hatiku dilamun cinta, rasa bahagia. Tidak dapat ku bayangkan wajahmu kasih. Setiap saat teringat, oh kaca hebat orangnya, halus sungguh pekertinya. Aku terpikat, tapi ku merasa bimbang oleh perasaanku. Takut engkau permainkan cinta dan diriku. Alam yang baru bagiku, tak inginkan kehancuran. Kasih berilah cahaya dalam hidupku. Masa terus berlalu penuh keriangan, hatiku dan hatimu saling menyayangi. Alangkah bahagianya dalam dunia percintaan, walau